له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وبهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah, yushiku ayati 'alan nasi zamanun, sebentar lagi akan datang pada manusia ini satu zaman. La yabqa min al-islam illa ismuh, tidak tertinggal Islam itu kecuali sekedar nama, bahwa ada namanya Islam. Wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmu, dan tidak tertinggal dari Al-Qur'an kecuali sekedar tulisannya. Tidak ada lagi ada orang mau mengamalkannya. Masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda, masjid-masjid mereka megah, bahkan dilapisi emas kubahnya. Baik. Bahkan dibikin kubah berapa? 99 kubah. Eh, banyak itu. Baik. Bukan lagi nampak sebagai masjid tapi sebagai barang mainan, tempat rekreasi. Orang datang sekarang juga sekedar cuma mau selfie. Barakallahu fikum. Sekedar mau ngelihat-lihat. Oh, napa tu rampe masjid 99 kubah? Napa tu rampe masjid kubah emas? Napa tu rampe masjid berbagai macam? Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang berbangga-bangga dengan masjid. Barakallahu fikum. Bukan berbangga-bangga dengan menghidupkan masjid, tapi dengan bangunannya, cerita bangunan. Subhanallah. Masjid mereka megah, miliaran biaya untuk membangunnya. Wahia kharabun minal huda, sementara mereka rapuh dari petunjuk. Kharab itu sudah runtuh. Ulamahum syarru man tahta adimis sama, ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitnah, dari mereka ini justru keluar fitnah. Wa fihim ta'ud, dan kembalinya juga ke mereka. Para ulama usu, kemana ulama rabbaninya yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dicabutnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Qala syarih hafizahullah taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam yushiku ayati 'ala an-nasi zamanun yushiku min af'ali syurur, dari perbuatan atau perbuatan asyuru masuk ke satu perbuatan. Yushiku sebentar lagi, yakni yaqrubu ayati 'ala an-nasi waqtun, sebentar lagi akan masuk atau datang kepada manusia ini satu waktu. La yabqa minal islam illa ismu, tidak tertinggal Islam kecuali namanya saja. Wa hada waqi'un fi zamanina, dan ini sudah ada di zaman kita sekarang ini. Sebagian orang dia tidak tahu Islam itu kecuali sekedar nama. Li'anna alladhina yantasibuna lil-islami katsir, orang yang ngaku sebagai penganut agama Islam banyak sekali. Walakin al-islam as-sahih garibun, akan tetapi Islam yang benar itu garib, sangat-sangatlah garib, asing. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Islam ini asing, tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang-orang, dan akan kembali sama seperti sedia kala, tidak dikenali cuma kecuali sekedar nama. Falladzina yad'una al-islam katsir, maka orang yang ngaku sebagai seorang muslim sangatlah banyak. Walakinnahum laysa indahum minal islami ma'rifatun wala basiratun, Akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang Islam, tidak memiliki ilmu tentang Islam, illa mujarradul intisab, kecuali sekedar menyandarkan diri kepada Islam bahwa dia penganutnya, dia sebagai seorang muslim. Muslim enggak mau dia kalau enggak dikatakan muslim. Fakatsirun minhum ya'buduna ghairallah. Tapi kenyataannya kebanyakan di antara mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayad'una al-awliya was-salihin. Mereka justru menyembah para wali, menyembah orang-orang saleh, menyembah kubur. Wa yabununa al-masyahid 'ala al-qubur, mereka membangun bangunan di atas kuburan, bikin monumen. Baik. Kuburan dibangun megah. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang masuk ke dalamnya memang nampak pada orang yang masuk ke dalam area itu tanda-tanda kekhusyuan. Barakallahu fikum. Yang tidak didapati ketika dia masuk ke Masjidil Haram bahkan. La haula wa la illa billah. Dia dapati dirinya ketundukan sangat ketika dia masuk ke area bangunan kuburan wali fulan. Di sana tak ada orang cerita-cerita macam-macam. Semua khusyuk dengan hajatannya masing-masing. Mungkin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bahkan di Masjidil Haram orang masih cengenges-cengenges. Ketawa-ketawa. Bahkan sebagian di antara mereka mungkin pengen berlaku jahat dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengancam mereka, "Wa may yurid fihi bil hadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim." Barakallahu fiik. Tapi ketika mereka berada di barakallahu di dalam bangunan yang dibangun sedemikian rupa oleh orang-orang di atas kuburan wali fulan, kau dapati orang di sana sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan hajatannya masing-masing. Khusyuk mereka. Tidak ada orang yang berbicara dengan suara yang tinggi. Semuanya berbisik-bisik. Semuanya berbicara dengan pelan. Sebagai pengagungan dan penghormatan kepada wali yang ada di situ. La hawla wa la quwata illa billah. Yang mereka tidak lakukan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim, ngaku muslim. Haji berkali-kali. Tapi ketika mereka menyembah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah orang wali, menyembah orang saleh. Wa yabnuna al-masyahid al-qubur, mereka membangun bangunan di atas kuburan, hatta ja'alu awthanan tu'badu min dunillah. Sampai mereka menjadikan kuburan seawthan, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka ruku, sujud, mereka iktikaf, mereka bernazar, mereka berdoa, mereka menyembelih, subhanallah. Mereka takut, mereka berharap. Ini semua ibadah. Barakallahu fikum. Ini semuanya ibadah. Yang ketika mereka berikan kepada wali-wali yang di kuburan itu, berarti dia telah mengibadahinya, menghambakan diri kepadanya. Wala haula wala illa billah. Wa minhum man ya'budullaha bil bid'ah wal muhdatsat. Kebalikannya, begitu mereka menghambakan diri kepada Allah, mereka menghambakan diri dengan berbagai macam bid'ah dan perkara-perkara baru. Subhanallah. Wa yatruku sunan, dan mereka meninggalkan sunnah. Tayyib, fatarahum yuqimunal mawalid wal ihtifalat wa yusammunahu bil munasabatid diniyah. Maka kau dapati mereka yuqimunal mawalid, mereka membuat maulid-maulid. Barakallahu bikum. Wal ihtifalat, dan acara-acara, acara kematian. Kalau maulid ya ya hari kelahirannya. Kalau bukan hari kelahirannya yang dirayakan, ya hari kematiannya. Haul wa yusammunahu bil munasabati diniyah. Baik. Kemudian mereka menamakannya dengan hari raya agama. La hawla wala quwata illa billah. Padahal mereka ngaku sebagai seorang muslim. Wa min haula'i man ya'kulu riba. Di antara mereka orang yang ngaku muslim ini ada yang makan riba. Wa yata'amaluna bil qimar wal maisir. Mereka bermain judi. Apalagi di zaman sekarang ini judi luar biasa. Judi online. Baik. Walaupun diusahakan oleh pemerintah untuk menghancurkannya, ya tetap ada saja. Muncul dan muncul lagi. Karena memang demikian, kebatilan tidak akan pernah berhenti. Sudah menjadi sunnatullah. Kebatilan itu akan ada tetap terus menerus penyokongnya sampai hari kiamat. Ngaku sebagai seorang muslim tapi makan riba. Wa ta'amaluna bil qimar wal maisir. Mereka berjudi. Wa la yubaluna bil halal wal haram. Mereka tidak peduli dengan perkara halal dan haram, pokoknya dapat duit. Wa innama yujaruna al-kuffara wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa hum yad'una al-islam. Mereka yujaruna al-kuffar wa la yuharrimuna, mereka bertetangga barakallahu fikum dan mengikuti orang-orang kafir, sehingga mereka sebagai seorang muslim tidaklah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka memakan apa yang dimakan orang kafir, meminum apa yang diminum orang kafir, melakukan apa yang dilakukan orang kafir, persis sama. Padahal mereka mengaku sebagai seorang muslim. Wa ta'amaluna bighairi mu'amalatil Islam. Mereka bermuamalah bukan muamalah Islam lagi. Cara berbicaranya, cara bergaulnya, cara berpakaiannya, adat istiadatnya keras, sama sudah. Wa minhum man huwa laysa 'ala al-islam asla bal huwa musyrikun wa kharijun 'anil dini bi syirkihi. Di antara mereka mengaku Islam padahal sudah tidak ada lagi Islam pada mereka. Baik. Aslan memang dari asal-asalnya atau dari pokoknya, dari dasarnya memang sudah tidak ada lagi Islam pada dia. Bal huwa musyrikun wa kharijun 'anil dini bi syirkihi. Bahkan dia telah keluar dari keislamannya dengan kesyirikan yang dia lakukan. Wa minhum man huwa muslimun walakinahu dha'iful iman. Tayyib wa 'amaluhu ghairu sahih. Di antara mereka ada yang mengaku muslim akan tetapi imannya lemah, amalnya tidak benar. Yaqumu 'alal bid'ah wal muhdatsat. Dia tetap getol melakukan perkara bid'ah dan perkara-perkara baru. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sementara Nabi kita mengatakan barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari kami perintahnya, contohnya, maka amalan itu tertolak. Wadaha min dhalika ba'da syirk. Alladzina la yusalluna wa yaqulun inna ad-dina laysa bis-shalah. Wal haqiqa anna tarka sholati kufrun mukhrijun minal millah. Dan lebih adha wa amar. Yang lebih hancur lagi adalah setelah kesyirikan ini, alladzina la yusallun, ini orang-orang yang tidak mau salat, wa yaquluna inna dina laysa bis-shalah. Agama itu bukan cuma salat saja, yang penting Islam. Subhanallah. Baik. Sambil mengatakan, jangan ukur-ukur orang dengan salat. Betapa banyak itu orang baik enggak salat. Subhanallah. Wal haqiqatu anna tarka sholati kufrun mukhrijun minal millah. Yang pada hakikatnya meninggalkan sholat adalah kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Khilaf di antara para ulama. Tsumma innana law daqqaqna an-nadhara fi katsirin minan nasi fi a'malina al-islami fi 'alamina al-islami illa man rahimallah لوجدناه من هذه الأصناف فلم يبقى إذن من الإسلام إلا اسمه إذن أبا فلم يبقى إذن من الإسلام إلا اسمه ثم إننا لو دققنا النظر. Kemudian kita ketika kita senantiasa memandang dengan lebih jeli secara dakik, di katsirin minan nas, di kebanyakan manusia, fi alamin al-islami, di alam kita ini, negeri-negeri kaum muslimin, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la wajadnahu min hadhihi al-asnaf, kita dapati kebanyakan mereka modelnya begini. Barakallahu fikum, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, para pelaku maksiat, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Falam yabqa idan min al-islam illa ismuh. Maka ya dengan ini tidaklah tertinggal Islam kecuali namanya saja. Wa qawluhu wa min al-Qur'an illa rasmuh. Tidak tertinggal Islam ini kecuali tulisannya Al-Qur'an kecuali tulisannya saja. Al-raghib min wujudi al-Qur'an fil masahif wa lam yughayyar minhu shay. Wa huwa baqin kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasmuhu mawjud. Walaupun keberadaan Al-Quran itu masih tetap ada dalam mushaf-mushaf kita dan tidak dirubah sedikit pun dan tetap akan ada sebagaimana diturunkannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tulisannya masih ada. Lakin ma'rifatuhu wal 'amalu bihi mafqud. Akan tetapi pengetahuan tentang Al-Quran dan pengamalan tentang Al-Quran itu sudah tidak ada lagi. Walaysa al-muradu min wujudil Qur'an hifdhuhu wa tilawatuhu aw tajwiduhu. Bukanlah dimaksud adanya Al-Qur'an hanya sekedar dihafal atau dibaca secara tajwid. Wa innamal muradu tadabburuhu wal 'amalu bima fihi. Tapi yang diinginkan adalah mentadabburinya, mempelajarinya dan beramal dengannya. Fa idza dhahaba at-tadabbur wal 'amalu bih. Kalau tadabburnya sudah tidak ada lagi, mengamalkannya sudah tidak lagi, lam yabqa illa wujudul masahib, maka tidak tertinggal kecuali mushaf ta. Wa hadza la yujdi syai'a. Ini tidak bisa mendatangkan apa-apa. Kawujudi silahi ma'al insani alladzi la yuhsinu isti'malu. Sama seperti adanya senjata tapi orang-orangnya tidak tahu memanfaatkan senjata itu. Barakallahu. Senjata itu sangat mematikan musuh-musuh tapi tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Baik, tidak ada manfaat. Baik. Fa idza ghada 'alaihi 'adun la yastakhdimuhu. Kalau dia diserang oleh musuh, dia tidak mampu memanfaatkan senjata itu. Seperti umat ini, ketika disodorkan syubhat, bingung mereka, kenapa? Karena tidak tahu Al-Qur'an. Baik. Karena hanya dengan Al-Quran dan Sunnah ini akan terhilangkan apa? Syubhat itu, ketersamaran itu. Lah ketika orang tidak lagi paham Al-Quran, tidak lagi memahami, semuanya tersamarkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Wahada yushbihu wujudul Qur'an inda man la ya'lamuna bima fihi wa la yafqahuna ma'anihi. Ini sama seperti orang-orang kaum muslimin ada Qur'an di rumahnya tapi mereka tidak pernah membacanya dan juga tidak tahu apa yang ada dalamnya apalagi mengamalkannya. Lah kapan Qur'an itu dibaca? Lah nanti roh-roh mati baru cari Qur'an. Sahih? Baik. Selama ini rumahnya tidak pernah diperdengarkan muratal. Kapan baru dengar muratal? Ya nanti kalau mati. Kelar 7 hari, balik ulang dandutan. Barakallahu fiik. Jadi bacaan Quran sekedar pengingat, oh kenapa ada orang mati? Jadi kalau ada sekiranya orang yang bastel-stel kencang-kencang tentang muratal, oh. Siapa yang mati di sana kan? Akhirnya hanya sekedar penanda bahwa ada orang mati. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ini persis yang dikatakan. Tidak tertinggal Al-Quran itu kecuali sekedar tulisannya. Tidak lagi ada orang yang membacanya. Tidak ada lagi ada orang yang mau mempelajarinya. Tidak ada lagi ada orang mengamalkannya. Faqauluhu masajiduhum amira wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka itu sangat megah. Dibangun dengan uang banyak. Akan tetapi hancur dari petunjuk. Wa hadhi sifatun ukhra min sifati haula'in nas. Ini sifat yang lain yang ada pada manusia ini. Wa hum yabnunal masajid wa yuzakhribunaha. Mereka membangun masjid dan menghias-hiasinya sampai keluar uang banyak sekedar untuk menghiasinya. Walakinnaha khaliyah min dzikrillah, akan tetapi kosong dari dzikrullah. Tidak ada orang yang sholat. Masjid besar megah yang sholat cuma 4 orang. Jadi lama-lama ya Pak Imam sendiri yang adzan, Pak Imam sendiri yang qomat. Dia sendiri yang imam makmum. Dia borong semua. Artinya ada orang yang datang di masjid kecuali dia. Dia pun masih tetap di situ karena digaji. Seandainya enggak, lari dia sudah. La haula wa quwwata illa billah. Khaliyatu min dzikrillah. Orang-orang pun di sana hanya sekedar untuk berlomba-lomba mencari apa? Mencari kedudukan. Mencari sanjungan pujian. Tapi ketika mati disebutkan semuanya. Dulunya dia sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu. Ya tafakharu nabihi. Berbangga-bangga dengan itu. Wala yudarrasu fiha al-'ilm. Enggak diajarkan di sana ilmu. Enggak disampaikan di sana mana yang halal, mana yang haram. Enggak ada yang mau belajar. Padahal justru masjid inilah tempat kita untuk belajar. Kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alim sakinah. Al-hadis menunjukkan bahwa masjid ini adalah barakallahu fikum pusat kegiatan kaum muslimin. Sekarang bukan lagi, kosong, tidak ada kegiatan, hatta sholat juga tidak, kecuali beberapa gelintir orang yang masih tetap setia untuk melakukan sholat. Fahum yabnuna al-masajid wa yuzakhribunha, mereka membangun masjid dan menghias-hiasinya. Walakinna khaliyatun min dzikrillah, kosong dari dzikrullah, kosong dari pengajaran ilmu. Balaisa fiha shalah, bahkan di sebagian masjid salat pun tidak dilakukan. Lianna ba'dal masajid mughlaqa wa la yusallahi fiha, sebagian masjid ditutup tidak ada orang yang melakukan salat. Fal masajidu kharibat minal huda, masjid yang seperti ini sudah kosong dari petunjuk. Walakinnaha amiratun bil bunyan, akan tetapi megah dengan bangunannya. Wallahu jalla wa ala yaqul innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Inilah yang dimaksud dengan ta'mirul masajid. Ta'mirul masajid begini modelnya, bukan cuma sekedar bangunannya tok. Fal masajidu khatib. Innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang-orang yang memakmurkan, takmir itu memakmurkan. Baik. Badan takmir masjid ada beberapa orang digilir setiap hari jadi imam sebenarnya. Kalau bukan gilirannya enggak pernah datang ke masjid. Jadi dia datang hanya karena tugas. Subhanallah. Terus kapan datangnya semua? Ya kalau ada acara. Kalau Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqama shalata, dan menegakkan salat. Wa ata zakata, dan mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi imaratul masajid. Ini yang dimaksudkan memakmurkan masjid. Wa qala ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu biha bil ghudwi wal ashal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikra an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu bihi al qulub wal absar fi buyutin, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masjid, adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, Allah mengizinkan untuk diangkat suara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih orang-orang di dalamnya di pagi dan sore. Rijalun, siapa yang bertasbih tadi? Rijalun, orang-orang. La tulhihim tijaratun wala bay'un dzikrullah, dia tidak pernah dilalaikan oleh niaganya, barang-barang jual belinya, bisnisnya, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat serta mengeluarkan zakat. Artinya tetap mereka berbisnis, tetap mereka mencari rezeki, mereka tetap berdagang, tapi dagangan mereka ini tidaklah menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, tidak menghalangi mereka untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, karena takut akan satu hari. Tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, berbolak-balik hati pada hari itu. Demikian juga penglihatan, karena takut. Hakadah takunul masajidu amirah, demikianlah masjid dibangun sedemikian rupa, megah, mewah. Wa in kana umaruha al-madi min ayyi syai, li'annaha in kanat amira bil huda wan nur wa dzikrillah fa hiya ma'murah. Wa kana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala judu'in nakhl, demikianlah masjid dibangun, bangun megah. Wa in kana umaruha al-madi min ayyi syai, walaupun pembangunannya secara materi, karena in kanat amira bil huda, karena seandainya membangun masjid itu, menghidupkannya dengan petunjuk dan cahaya dan dzikirlah, bahwa ma'murah, itulah sungguhnya yang diinginkan. Itulah yang mau dikatakan memakmurkan masjid. Sungguh masjid Rasulullah SAW ditegakkan, didirikan, dibangun hanya memakai apa? Batang-batang korma, pelepah-pelepah korma. Wal jarid, jarid cuma pelepah-pelepah korma. Wa kana al-matar idza nazala yanzilu ila dakhil masjid. Masjid Rasulullah SAW, karena atapnya cuma pohon korma, batang daun korma, alas kalau hujan masuk tuh air. Fasjudu Rasulullah ashabu ala tin, sehingga ketika Rasulullah sujud dan para sahabatnya sujud, mereka sujud di atas tin, tanah basah. Walam yakun masjid abwabun wala masabih, dan masjid tidak ada pintunya, ada pintu semua. Wala masabih, dan juga tidak ada lampu, sehingga orang tidak saling mengetahui ketika sudah maghrib, apalagi isya, apalagi subuh. Karena tidak ada lampu, tidak kelihatan siapa-siapa yang datang. Waktu itulah paling malasnya orang-orang munafikin untuk datang ke masjid. Karena mereka datang hanya sekedar untuk setor wajah. Kenapa kita hadir kita? Barakallahu fiik. Kalau gelap, siapa mau repot-repot? Asupannya malia. Tidak ada orang lihat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan asqalus salati ala munafikin salatu al-isya wa salatul fajr. Dua salat yang paling berat untuk dilakukan orang-orang munafikin, salat isya dan salat fajar. Kata Rasulullah, la ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala di dua salat ini, isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi dalam keadaan merangkak-rangkak. Artinya memaksa diri pun mereka mau. Subhanallah. Walam yakul masjid abwabun wala masabih, wa kana al-kilabu tadkhulu fi. Karena tidak ada pintunya. Barakallahu bikum. Orang masuk, keluar masuk. Jangankan orang, anjing pun masuk terkadang. wa kanat al-kilabu tadkhulu fihi wa kana ma'a dhalika kullihi manarat ad-dunya. Kondisi masjid beliau yang begitu sederhana itu menjadi menara dunia. Dari situ negeri-negeri taklukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fiik. Masjid didahulu kala merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Musyawarahnya di sana. Orang sakitnya dirawat di masjid. Barakallahu fiik. Musyawarah di masjid. Mengutus pasukan-pasukan dari masjid. Barakallahu fiik. Dari masjid. Mengumpulkan orang di masjid. Pengadilan juga di masjid. Subhanallah. Ini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menara dunia. Wa huwa alladhi sya'a minhu an-nur fil 'alam. Dan dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebar cahaya di seluruh penjuru dunia. Wa huwa alladhi kharaja minhu al-mujahidun wal abtal. Keluar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para mujahidin dan para pahlawan, jagoan. Wa kharaja minhu al-ulama wal ahbar. Keluar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama-ulama. Fal ibratu laysat fi naw'il bunyani wa dhahamatihi. Makanya jadi perhitungan bukanlah jenis bangunannya dan besarnya bangunan. Wa innamal ibratu bima yahsulu fi hadhihi al-masajid min al-ibadati wa at-ta'dil. Jadi perhitungan adalah apa yang ada di masjid-masjid itu dari ibadah dan ta'dil. Itulah namanya memakmurkan masjid. Antum duduk semuanya seperti ini. Anda adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Barakallahu fiik. Anda seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kita hadirkan sampai sini barakallahu fiik. Ila huna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ila illa anta subhanaka.